kanat ono siratu salaf apa tindak lakune para ulama-ulama kuno biyen as-solihin kang bagus-bagus kelakuane. Sing apik-apik mang dijogo Gusti Allah ya. Sahabat lan tabiin. Niku memang untuk contoh. Sampai kan Nabi ngendika wong sing nganut marang sahabatku padha karo nganut marang aku. Iku mang Gusti Allah njogo sampai iso dadi hadis-hadis sama keanehan dunia mongso ono catatan hadis sama kaya ngono padahal sahabat akeh sing gak iso nulis kaya Abu Hurairah itu Gusti Allah sing gawe padha karo Quran tersusun rapi iku keanehan dunia. Tapi sing nyeleksi ini wong-wong Kristen nih, wong Islami pelunga-pelunga ya ngekere-keran oyoan pangan wong Kristen sampe ngono nyelidiki aku kan kenalane ketua pendeta se-Indonesia ya konco kurap sampai geleng-geleng sampai sekretaris komul bu Islam aku sih nyahadat no ya mergo nyeleksi kapan sahabat tapi ini ku keanehan dunia amas tugas sama lanang-lanang temen tak ngulak lu iyo dadaan keanehan dunia itu namanya salaf sahabat sak pengikuti somariku wis buyar mana eker-ekeran tapi wis dadi catatan Quran catatan hadis sing rapi sampai Bukhari Muslim soheh gak karu-karuan ojo geger perkara soheh doife geger perkara kok iso yo keanehan dunya biyen durung ngono komputer fimurabatatin nafsi ing dalem ngendhaleni nafsu. Nek sama nuruti nafsu ya dadi bolone setan. Neraka panggonane. Wa muraka patelan neliti nafsu diteliti nafsu sampean iku. Temen-temen sama urip nang donya iku wis ndoleki Gusti Allah apa nuruti nafsu. Eker-ekeran gak karuan rebutan. Pamama tamarotan semongso-mongso ndelurung apa nafsu kan nafsu sira alaika marang sira alaika ngalahno marang sira wamtana atan nyegah apa nafsu minal muadzafa maka kena mbangkang ya kena apa nafsu minal muadzafa songo netepi alal ibadah ing atase ibadah nah nek nafsu samane gak gelem dijak nglakoni apik wis ugal-ugalan gak karuan oyoan korupsi rebutan iya kok dadi rakyat dadi pimpinan nong rebutan gak karuan fantong lik mongko nyeleksi yo sira nyoda nyelidik ana sira nyeleksi yo sira ahwala haula ing tingkah polahe mengkono-mengkono salafus sholihin delok ceritane wong apik-apik kaya apa kene nyet delok riwayate bahkan ini sampe delok ceritane wong pendeta-pendeta Hindu Buddha biyen kaya apa wong biyen agama kabeh teko Gusti Allah masih Hindu teko Gusti Allah Buddha teko Gusti Allah Kristen teko Gusti Allah biyen ya tepak lah saiki sausian agama Islam kabeh kudu nganut tatanan Islam makane mempelajari roh keanehane dari pimpinan-pimpinan Hindu termasuk Pandhawa Lima sama dulu ceritanya Pandhawa Lima gak kira pinter sampean temenan jadi kiai ya siap pelunga-pelunga durung roh koi apa keanehane Gusti Allah kayak menungso kayaknya ngapal lo ceritanya Pandhawa Lima kayak kelas telu ibtidak kelas telu ibtidak ya terus ngapal lo entah apa lo ceritanya dosa muka nah ikilah terus kene malah roh keanehan dunyo. Aku cerita temen ana India Bekasi si ono. Ojo gak percaya fanatik dadine Islam ISIS menan. Islam radikal. Fa inna sak temen ing kelangkuhan kot azza teman-teman longko. Al ana ing dalam saiki wujud mislima wujude sepadane. Salafus saleh saiki wis angel. Sampeyan sing dicalokno lho. Calon siap melarat untuk mimpin agomo urusan negara jadi toto DPR yang gegeran gak karuan ini Jare ini kerja-kerja. Tapi iki sing nyudono kene gak dunung. Nek durung-durung lah solar diundakno iki tandane gak dunung. Mestine ojo. Dadi presiden setahun ta baru ngundakno solar. Anek dadi presiden gak limang dino solar diundakno tandane gak dunung. Rakyat korat karit gak karuan engko. Soalnya dengan solar munda, bensin munda, kabeh dadi gak karuan. Kondi ditoto dhisik lan diundakno alon-alon. Ku namanya bijaksana. Gak oleh ke tatanan ke toto kabinet kerja kerja kerja ngundak no solar kerja ni. Ya bubrak ape engko tatanan ekonomi iki. Solar munda iku nudono iku duwe ajur. Mekah iki ya meneke oleh roh. Nek regane barang rong real sampai saiki sik rong real barang duit Indonesia gak iki tambah remuk tambah remuk tambah remuk tambah tidak ada harganya. Iku nudono sing noto ora iso kene buta presiden sing pinter noto sapa ya girangan. Sing penting presiden sing siap mati demi mbelani rakyat. Gitu-gitu angel ndolek ngono iku. Kita ini sama langsung jadi pimpinan itu lanang-lanang sama jadi petinggi, jadi bupati, jadi menteri, jadi DPR itu siap mati membelani rakyat. Ini gak mundur woy. Negara sumur ya, bumbung durung sama dicalok no, kan bisa ada korupsi buyar gak karuan bentuk no. Dilatih no pondok goyong ini iki. Ditoto dikandani wakot kodarta ala musyahadatiman lan teman-teman kuoso siro ala musyahadatiman yang atasi nyekseni marang wong iknada kang manut man bihim kelawan salafus soleh saman kabeh sing dicalok-calok no yaiku manut marang poro sahabat poro tabiin sing jujur donya ditoto dijak rakyat untuk mencari Tuhan waman diterusin walau kodarta fahuwa anja'u fahuwa utawi musyahadah anja'u ku luwe nyelametaken we manfaati fil kolbi dalam ati saman moco sejarah kaya ngono mau terus ditiru iku lho sing dadi pengalaman kanggo sampean calon-calon pimpinane. Ini sekolah ambil S1, S2 nak Surabaya numpuk nak Malang numpuk tapi ditoto kaya ngene iki angel diulangi men esuk iki latihan kanggo sampean nek wis oleh S1 S2 cek wis lho apa cah wis terdidik jaga malah mimpin gak karuan esek tok renteng-renteng wa'ab as'alal iktida lan luwe ngrigakaken alal iktida ing atase manut marang ajarane Kanjeng Nabi delok ta kaya apa Quran hadis engko dipraktekno aja diwaca tok dipraktekno kaya apa tata kramane para sahabat para Kanjeng Nabi biyen jaman Kanjeng Nabi biyen soale falaisal khabar ora ana apa crita kalmu ayana kaya kenyataan dongeng kampe iso ya tapi nyatakno sampean kudu iso manut kaya apa ojo crito tok lah sekolah mek teori tok gak iso praktek ya ayo kudu iso praktek ojo teori tok ngejak ketinggalan dijajah Amerika dijajah Cina saya penjajah iku Amerika untuk mengkristenkan sampean, Cina untuk mem-PKI-kan sampean. Katakan kalau Jawa Pos ojo dilebokno gunyo iku nek Jawa Pos ceritane gak ngaku jare sing ngatur mateni kiai tahun 48 iku lho. Jare Musa gak katul ojo mundak tambah gedhe, wong critane wis ono. Katakan Jawa Pos sampean terus ngono. PKI ya PKI diakoni lah soalnya PKI ngerancang mateni saya kira sih ngerancang saya urip kok saya lu ngekaji Wis teko lah aku sing ngandani langsung pimpinan PKI dhewe kok. Sek urip wonge saiki umure 109. Wis aja ngono, mesti ayo radar Bojonegoro, aja nembak kasihku maneh mundang bongkar-bongkar rahasia kiai rancangan apa dipateni. Lah yo kabeh kok nyatane. Aja nek muso jare gak katut, muso gak katut wis. Wis diarani wong sak Indonesia katut ya katut. Iku lho wong tuwek ngene Rembang lho ono wis. Aja leh ngono, aja maneh bongkar-bongkar rahasia. Wong tuwek nanggone endi mbluro. Delok entar jawab mau ing radar Bojonegoro. Iku wis biyen tau disiap lebokno. Lah opo nglebokno ngono gak wong cinta PKI gak ono. Berarti radar Bojonegoro cinta PKI nglebokno. Aja mundak gawe geger maneh. Soalnya bapakku dia cerita kabeh cerita saiki sik urip wong cerita sing rancang mateni kiai jaman Gestapo jaman tahun 48. Aku maca jak iki ben dilebokno maneh radar Bojonegoro iki aja umbrang-umbrang ndak tambah gare wong eling PKI lho. Aku sampal kabeh sapa ku sing mimpin sampe apal kabeh kene. Kene bagian penyeleksi saya kene wong ahli sejarah. Lan kene gak melok-melok tapi tak seleksi sapa to sejati ini sing diarani PKI. Koyo apa ceritane Gestapo? Koyo apa ceritane nggone apa arane yo ngerancangan mateni kiai tahun 48. Lah sing ngerancangake sik urip kandha aku iki. Aku tak parani kene kancanan ketua PKI sak Indonesia metu teko Pulau Buru ya kancanan aku. Tak takoni ceritane koyo apa. Wis aja iku radar Bojonegoro aja ngurak ongkrang-ongkrang ngono maneh gek pisan sesuk lak metu maneh sama aja nggo radar Bojonegoro. Mundak nggare bongkar-bongkar wong gak geduga. Wis tak PKI tetep PKI. Wis saiki wis tobat dadi wong NU ya tambah apik wis aja ngapik-ngapik no PKI. Wis kabeh ngaran sak Indonesia sampai malaikat turun tangan sing mateni PKI ke malaikat. Gusti Allah turun tangan zaman Gestapo. Gak usah dibongkar-bongkar maneh ngono-ngono iku. Lampu tang apik-apik no PKI. Dilebokno radar Bojonegoro pagi ini. Iku lho, wis saya ndelok ceritane wong apik-apik bae, gak usah ceritane ngono-ngono iku. Kene paling benci mek ceritane wong sing mungsa ya Islam. Kene paling seneng mek ceritane wong sing mbelani untuk mencari Tuhan sampe agama Hindu lho. Sing teman-teman topo untuk mencari Tuhan kene seneng. Siddhartha Gautama kuah ceritanya tak apal no api-api menungso Siddhartha Gautama malah siap mati demi kepentingan rakyat ngerancang mateni wong ngaku sapal kabeh kok beti bantah no. Falaisa mengkorano al-khobar kalmu ayana waidha ajasta nalikani apes sopo siro anda ada soekila musyadah sama gak iso cah petuk ceritane kaya apa Arjuna biyen ceritane Nabi Yusuf ceritane kaya apa Nabi Nuh ya fala tauful mongko aja nglalekno sira ansimai akhwalia ula songo ngrungokno tingkah polahe mengkono-mengkono rujuke wingi ya renggone salafus saleh mau ya dongengane bae sama kene maca kaya apa dongengane lho Prabu Dasamuka sapa iku Angkara Murka kaya apa ceritane Siddhartha Gautama lho sak piturute iku tak waca tak gawe perbandingan fa ilam takun lamun ora ana ibilun Fama ziyun fa'ilam takun ibilun opo unto fama ziyun maka wedus jari ini gak iso lulusan SMA ya lulusan SD dah lumayan gak iso 100% ya 10-10% jari gak iso oleh unto wedus-wedus didik lumayan penting oleh juga di kucing ke temen-temennya ya apa tingkatan kocak mau SD dok paling gak ya nih iso S2 gak iso S2 S1 gak iso S1 lulusan mu'alimin iku maksudnya fa'il lam takun ibilun fa'ma ziyun gak nduwe onto yang diwedus-wedus didek sing penting duwe gak iso apik sampe nemen kaya Sunan Derajat ya ndak luwe apa ya saidik lah wa khayyir nafsaka bainal iktidak bihim wa khayyir lan nafsaka bainal iktidak bihim mal kaun fi zumratihim makna murati apa khairun bagus lan nyerokno no sira ya nyerokno sira nafsaka ing nafsu sira bainal iktidak antarane manut bihim kelawan haula ya salafus saleh terus njobone ya wal kaun lan netepi fi zumratin dalam golongane haulai maknane haula salafus saleh wa ghimarim lan kumpulane haula wis temenan sampean supaya dadi pengikut-pengikute wong apik-apik nek iso wali songo biyen kaya apa ceritane wali songo iso ngerubah Hindu Buddha tanpa gegeran iku ditiru carane sing nang donya gak ono wal hukama wahum utawi haula iku al ukola pira-pira kang anduwani akal sempurna wal hukama lan pira-pira kang bijaksana bijaksana wali songo biyen iku akale urip bijaksana ceritane kaya apa sampe dikholi bolak-balik hol bendino hol nggo sore hol nang Surabaya wingi hol nang kene Rembang hol iku nyeritakno kaya apa ini besok Rebo jam Rumah Sekolah dampingi Pak Menteri Agomo untuk nyeritakno tentang pondok wingi ditelepon langsung aku Menteri Agomo sing anyar sih geres sih terus nelpon aku koro teleponnya gini ngomong jaluk besok Rebo jam Rolas yang nuwun dampingi nok Surabaya tentang seminar masalah pondok pesantren gini kongon cerita tepaan aku nek kongon cerita pondok apal ya pondok cerita pertanian apal lah nek cerita tentang urusan politik gak apal lah gak melok-melok wadawul pasok ilan pira perongkang anduani peningal ati vidini ing dalam agomo wabainal iktidalan antarane manut bil jahalah lani ono yo maknane khayir mau kurang tepat tapi sehani umbahina tadi di nonggirinane ya akhir tafsirane ngongkon milio siro khayir artine nafsu kongon milih khayir ngongkon milio siro ditafsirane nabai antarane manut karo mereka lan antarane manut bil jahala kelawan budu-budu al-ghafir kang boro kelalen-kelalen kabeh min ahli usri kang sanga mangsane mangsa sira penduduke mangsa sira lho mosok cah sampean kok ape nganut oraan gak karu-karuan nek pondok iki ditata supaya samane manut rene penggede-penggede sing sukses biyen ojo manut Quran dhewe cerita sapa Qarun sapa Firaun sapa Haman iku critane wong beling-beling nek nokone aku mau Hindu critane sapa Prabu Dasamuka untang-untang sapa Duryudana sing gak karuan ana wong pinter setengah mati tapi selip mbleset Pandita Durna wah saman kudu critane Pandita Durna wong pinter medun ring alam donya paling sekti gak ana tandingan tapi selip mbleset mbelani kejahatan karena kepaksa wis kadung dadi pegawe ne dhewe mbleset ya itu wakeh pirang-pirang kaya Adipati Karno wong sampe di senjata sampe digawani penapa dewa mbleset tapi ngakoni sampe gedun mbelani kejahatan akeh lho S2 S3 mbleset wis kantung melok P3 melok Golkar melok PDI mbelani kejahatan iku aja ngono ya iku diwaca sejarah iku Indonesia buta iku lho temenan sama calon-calon pimpinan mulai saiki kudu gerak nggih negara pondok wis ayo diksebarno sak Indonesia tepakan isuk Rebo aku natar kiai-kiai sak Indonesia ngedampingi Pak Menteri Agama tak ceritanane. Wala tardolan ojo rido sapa sira laha. Maring nafsu kang antan horito ing yento fisil kil humko. Antan horito fisil kil humko. Makna asline cara kiai iku jare kelungsur-kelungsur manut. Fisil kil humko ing dalam dedalane wong sing lacut-lacut jonganti lho. Saman urip nonjone sepisan nang dadi dedel duel gak karuan, anut wong nakal-nakal, kadang-kadang sek nom-noman pisan. Wis mendem gak karu-karuan. Watakna mencolot aja. Warimarihim fil ukola ya. Oh medun mencolotnya. Oh ndo tak mencolot ya. Temeneng bae ya kan ngegang nang tutuk ya. Wahum utawi haula al ukola. Wis mari kok. Wis tepak ya. Tepak entah. Tepak kok. Wah kerumah-kerumah banyak. Antan khorito fisil ruho watak nak bitas sabuhi watak nalan marem atau terimo siro bitas sabuhi kelawan nyerupani bil abia kelan wong budu budu jari wong jauh kaya kebu wes ojo musana samban kepengen dadi wong budu urip nontonya mesepisan kok pelunga pelungu. Sore sama ndolek S1 nggo melok ngaji amene dielingno. Iki dilatih lho sampean dielingno cek ndiluk cek nurut engko calone sampean cek iso ngelingno. Wa mukhalafatul lokala fa innahat fa in hadasatka nafsuka watak nak bitasambu bil arbiya watuk mukholafatul uqola apa cah maknanya murote kan ya asal maknanya ngelabeti watuk sar mukholafat mukholafatul uqola ini keluar ngeli ini makna murot yang paling gampang sampan ojo nanti terima manut marang wong budu-budu watu sarmu khola fatal ukola lan opo kono simpantas mu khola fatal ukola yang nulayani wong kang anduweni akal-akal menting nah saya mana saya menting no tapi gak iso mana menting no itu opo ninggal no ngalah no isa karepi lah wangerti ini wis jelas ya ninggalnya kenek jangan bisa meninggal no penting muka penak yo tak kena pitas sambuh bil abia watu sar muhola fatal lokola meninggal lo penting no sak pantes pantes siapa cah itu alasan penting no lah sak karpe ingin nulayani wong kang anduani akal kape sak karpe gede gede kok wis ojo dadi wong sing trimo nyerupani wong budu-budu lah sampean kok musana dadaan nulayani wong sing anduweni akal apa penting no fa inna had fa in haddasat kala menyeritani ing sira nafsu kapo nafsu sira bi anna haula isak temene mengkono-mengkono salafus saleh rujuk jobone man haula padhe dhuwur iku rijalun piro-piro wong lanang aku ya on kang kuat-kuat layu toku kang ora mampu al-iktidak wa pemanut bihim kelawan rijalun anik sampean nok njur ati sampean mau mana mungkin aku niru Abu Bakar Umar niru kaya wali songo bien mana mungkin saya mampu fatolik mongkong ningalono cir ahwalan nisa ing tingkah polae untuk perasaan wong wedok-wedok almustahidat kang berjuang-berjuang kabeh. Masuk cakal ambek wong wedok, tapi sing ge conto iku Sunan Kalijaga ya. Asale nakale kaya apa, berandal kaja iso berubah dadi apik-apike menungso. Mergo ngaji. Nyatane iso Sunan Kalijaga Sayyidina Umar asale sapa? Pembunuh. Wis kira pemabuk pem apa bae. Iso dadi apik-apike menungso. Ikilah contoh-contoh ae. Sampeyan yang ngono nyonto pondok Sunan Derajat iki. Asale sing sampeyan lungguh iki apa? Nggone kala jengking ula rumbuk gak karuan. Biyen jaman 30 tahun yang lalu lho saiki dadi lho bangunan sampeyan gede nih. Gak karuan akeh. Iki lho. Iso dadi bangunan-bangunan gak karuan. Padahal gak ono sing ngrewangi ya, direwangi karyawan. Pondok Sunan Derajat 100% sing dandani karyawan. Ya, duit teko ndi? Teko dhewe-dhewe pemerintah durung tau ngrewangi kok. Arab Saudi durung tau mbantu. Ya sing gawe pondoke karyawan, bocah sing gak mampu-mampu, sing kere-kere kepengin iso ngaji. Dadi pondok sakmene gedhe ini sak Indonesia paling gedhe. Pirang tahun nek ane. Iki kudu sampean ge contoh. Nek kene dari nol, nol putul, nol kali putul pisan. Nek nol gak putul ya. Nah, iki perlu ge contoh. Ya. Durung tahu NU-ne Muhammadiyah ngrewangi kene gak tahu. Masih tok kula paling njaluk bantuan isone. Lho nyatane iso, iki ge contoh lho sampean. Aja putus asa, sampean mulai kudu nggih pondok sing gede-gede wis gak ngurus liyane. Ini sekolah ibtidaiyah sanawiyah aliyah. Wakulaha wakulan ngucapo sirolaha maring nafsuka. Ya nafsu nafsu nafsu. Lantas tangkivi antakuni akon laminim roatin. Lantas tangkivi antakuni jo ojo coro sewata marem siro. Antakune ngento ono sapa sira akolae kuwe asor minim raten daripada atau tinimbang wong wedok. Mosok cah kok kalah mbek wong wedok. Iku sing lanang. Nek wedok piye? Ojo nyenyek wedok lho. Iki lak kowe kok wedok diprekno le ngawur ae. Fa aksis biro julen yaksur anim raten fi amri dinia. Asor temen biro julin no cang lanang gidul gidul ya. Yaksir animuratin yaksir kang luwe ya mau luwe luwe luwe apa ya luwe asor kosor ndek luwe asor sapa rajul animuratin daripada bocah wedok fi amri dina yang dalam urusane agamane imro'ah wadin wadunya halan dunyone imro'ah malu ah nek sing kidul-kidul ya nang kalah mek sing lor iki urusan agamane urusan donyane tapi itu aja nganti kalah kidul-kidul iku padha menungsone ngene ya urusan agamane sama urusan duwi kabeh teko ring janji rene menteri kelautane nek diarani ijazah SDB gak duwe tapi terkaya pesawate pirang-pirang janji apa ini dilungkasi no. Aku kan karuan wedok ya wis bisa dagang sama dunia ini gak karuan agak praktek dari nol dari kere sampai terkaya di Indonesia di pesawat pirang-pirang gengemot iwak ini menteri wedok menteri kelautan ya ngono cocok yang menteri yang pelunga eset orang renteng-renteng profesor doktor DRS ayo kuno apa mana kuno MA MBM ya. Nang gak iso nata segoro. Gak iso nata wedok ya wis men iso. Men rene besok dijunjung diangkat ya. Soale sukses ya tak entuk sing lanang-lanang sik kapok. Kalah mbek wong wedok. Saiki iso apa kerja-kerja entuk omongane gayane hebat. Mukhafifah kaya-kaya ambo sapa kene. Temen ta iso anak mubing bengak-bengok jam sisi. Temen ta yang aku aku apal mbek Mukhafifah. Bolo ku mulai biyen mulo ya. Sapa kene njaluk suwuk. Nah, saiki dadi menteri ya tepakan. Tapi pinter ngomong, praktek mbo. Tapi lumayan sik pinter ngomong. timbang praktek gak iso ngomong gak iso tambah gak ngalor gak ngidul. Eh seru ngono lanang-lanang temenan kudu cancut mulai saiki lho aja turu koyo kebu piaman. Ajane kene rebo diundang pengajian nok piaman mari bedo gak iso teko piaman mugo aku diundang Pak Menteri gak wani ah. Wal nadzkur becik nerangno sapa ingsun al ana ing dalem saiki nubzatan min ahwalil mujtahidat. Nubdatane saidik cerita atau cerita saidik. Nek nubdha mah asal sak tetes. Min ahwalil mujtahida sanggo tingkah polae tata tindak lakune wong wedok kang kang nemen-nemeni ibadah. Ono wong wedok sing sukses. Termasuk kaya Pak Menteri Kelautan ini so wedok tapi sukses. Fakot ruya teman-teman dan cerita no An Habibah songo Habibah Al Adawiyah. Ku cerita biyen mungkin tentang urusan wiritan Habibah Al Adawiyah. Ana sak temene Habibah kanat ya no Habibah iku ya salatil atama nalikane salat Habibah Al Atamae salat Isya. Komat wong ateh Habibah ala sutkhin lae ngatasé loteng omah loteng dhuwur panggung. Laha ketua Habibah wasyaddat alaiha lan ngencengaken Habibah alaiha marang Habibah diraha ing pakeane wis pakeane Habibah wahumaran kudunge Habibah wah nek kapan sembahyang Isya mulai kencengno kabeh udete pakeane sampai jam piro sampai pagi. Suma kolat banjur ngucap Habibah ilahi yo Gusti pangeran kula. Kot ghoratin nijum teman-teman mencorong apa bintang-bintang wana matil uinan turu apa piro-piro moto Gusti bintang-bintang bertaburan. Tiang-tiang podo tilem sedoyo wakola katil muluk abu-abalas ngenutup sapa rojo-rojo ing lawange muluk lawang-lawang kerajaan pun ditutup sedaya sami sari. Wakola kulu Habibin lan persepen sapa sekabeh kekasih lanang bi habibi kan kekasih kada lanang ya kan kekasih Habib wah padha turu sak bojone iring-iringan. Tapi kula mboten ngoten Gusti wa hadza ay hadzal maqam ay sutum ya iku makomi panggonan kula Gusti kula sakniki ngadeg tem panggonan kula riki kula badhe madhep bayinaya ta kena ngerso panjenengan basa Jawa digawe istighosa penak sumantakbal ala salat mukare-kare madhep sapa Habibah ing atase salate Habibah mari-mari sholat isya terus sampai subuh wiritan wa idza tala'an nalikan muncul al-fajr apa fajar kolat ngucap Habibah nulis muncul fajar jam setengah papat ndungoni ilahi Gusti kulo hadzal lail utami ikilah dalu kot adbaro teman-teman mungkur apa lail wahadhan nahar taikilarino kot asfaro teman-teman remeng-remeng apa adhanar Gusti dalu ini pun lungo siangnya pun teko falai tasikri menono pengkerso kulo akumbilta falai tasikri dimakno perasaan kulo Gusti aku bilta ana ta nampa saman mini sangka esun lailati ing ibadah sedalu kula Gusti kula wau dalu ibadah suwenge napa saman tampa Gusti fa ahna monggo tenang ingsun amrotat ta ana ta nolak saman ing lailati napa ta ibadah kula suwenge saman tolak alaya dateng kula faizi moko kangelan sombong ingsun nalongso ingsun dalangkan nalongso kulo ni ibadah kulo suing buatan saman tombol istighosa paling pas ni di bahasa Jawa Wa izatika demi keagungan jenengan lahadha dakbi wa dakbuka lahadha yakdina utawi ail kobul warot nompo lan ketolak ail kobul warot aku bilta aurat datai dakbi ku tingkah kulo wa dakbi kalan sifat panjenengan niki gusti sageti kulo ngelampai ketompo ketolak nopo terusnya panjenengan maaf koitani selagi ini netepakan jenani ingkulo selagi ini kulo saya urip gusti wa izzatika demi keagungan jenengan lawin tahartani an babika lamun in tahartani an babika lamun makna murote masa mana nyentak nolak jenengan ni ingkulo an babika songo lawang jenan gusti ini kulo saman tolak buat tenang salam lebetan pintu jenengan mambarih tu lima waku afinasi minjudika mongko ora leren-leren ingsun lima maring para waku akang tumibo maafinasi ing dalam ati kulo minjudika wawune buak luweh minjudika sungo kelumanan jenengan wakaromika podoa yalang kelumanan jenengan tapi sing kula jaga-jaga Gusti mek kelumanan jenengan iki istighosah ta istighosah ini saman tiru bahasa Jawa tapi cocok nembek sampean saman saya tugasnya bukan wiritan tugasnya belajar sampai pinter kaya apa carane lah istighosah saman susun dewi kaya-kaya omong-omongan karo Gusti Allah Gusti, Gusti, kalau samun mondok pun lalian apa lali bok lali bapak kalau dalu-dalu belajar injing belajar, sore belajar nanti toto dewe menaim buatan jenang pari kepintaran Gusti, nanti ada longso kulon nah iso gak ngono iku iku iso gak rewang omong-omongan karo Gusti Allah ditoto dewe disusun dewe ini kau jadi tiru persis kau sampean mbek mbok Habibah gak podo. Sesamen torekote torekot pendidikan, bukan torekot wiritan. Sing wiritan biarkan kono. Pimpinan-pimpinan torekot ngono kene torekote pendidikan sawang kudu iso pinter iso nata agama sak Indonesia. Nah sawang kudu iso istighosah karo Gusti Allah disusun dhewe. Sing rapi. Wayu walan den critakno an Uzzah anna sak temene Uzzah. Kana dikono Uzzah iku tuh bi Laila. Tuh yi ku ngurip-ngurip Uzzah Laila ing dalem sedalu. Wa kana lan ono Uzzah makfu fatal basor. Ono iku wong kang ora ketingal peningali kafa kecegah Uzzah ku wedoknya. Nek dalu suwengi kok cara sampean ngapal no belajar sampai pagi kono wiritan sampai pagi padahal wonge wuto gak ngersula nek wis rumangsa sing paring wuto Gusti Allah fa idza kana nalikane ana fisahar ing dalem waktu sahur nadat mongko bengok-bengok cara kasare yen nyuwara sapa Uzzah bisa diakran suara lah kedui Uzzah mahzunin kang susah ini kan dalu Uzzah wiritan sampai ngetok no suara ini kata susah ilaika kata-kata ini koto al-abidun Dujalayali yasbikun ila rahmatika ilaika dateng panjenengan Gusti Allah koto al-abidun jungkung sopo piro-piro alibadah Gusti wongu alibadah ini pun dalu niki jungkung dungo dateng panjenengan Dujalayali ono ing petengi piro-piro dalu koto alail dujal layali yasbikuna ila rahmatika podo balapan sopa abidu ila rahmatika ma rahmat panjenengan wafat di makrifatnya kan utamane makrifat maghfirah pengapuran jenengan kikwasa ditoto mana dengan bahasa apa nek dalu istighosa bahasa Jawa ini balik carane wali songo bienta bahasanya dungo diganti sun matekaji sun matekaji. Niki sampean kudu iso nata istighosah niki sampean diganti cara Jawa. Wong Jawa bahasane Jawa, aja fanatik bahasa Arab gak ngerti maknane akibate gak ngalor, gak ngidul. Iki ndane nek dicarakno Jawa. Lek iso penak iki digawe istighosah. Malah semantep. Fabika ya Ilahi mongko dateng panjenengan lho Gusti kula as'alu nyuwun kula ka enjeneng labi hirika ora nyuwun marang lintu panjenengan kula namung nyuwun dateng panjenengan Gusti mboten badhe nyuwun dateng lintune panjenengan tak penak nek diwaca nek diangen-angen kula nyuwun antaja ala mungkin dadosaken jenani ing kula fi awali zumrati sabikin ing dalam kawitane golongane wong dhisik-dhisik kabeh kulo sampean dadosaken Gusti golongane tiyang sing dhisik-dhisik nalikane sowan panjenengan. Wa antar fa'amu lazat landaika wa antar fa'amu ki ngangkat nyenani ing kulo landaika no ngerso jeneng fi iliyin ing dalam swarga kelurahan kabeh. Fi darajatil muqarrabin ing dalam tingkatane wong kang peparek dateng panjenengan. Wa antul hiqo mungkin nemu akan nyenani ing kulo bi ibadika sholihin lawan kawula njenengan kang bagus-bagus kelakuane fa anta arhamur rahama utahe njenengan wis welas-welas zat kang welas wa azumul uzuma agung-agunge zat kang agung wa akramul kurama mulya-mulyane wong kang mulya ya karim. Nah iku penak mana iku nek sawan rupa dadi bahasa Jawa terus sampean ulang nombok sampean kok ngebengok-bengok nek tengah wengi wani ngono kira kan aja cara Arab gak ngerti iku namanya istighosah wawancara karo Gusti Allah pantes banget diwaca tengah wengi karo nangis ide-ide guguk-guguk dengan bahasa Jawa. Wes mari wiritan iku diwaca sampe kaya-kaya Gusti Allah nang ngarepe sampe gelombangnya cocok karo Gusti Allah sampe katok Gusti Allah kaya-kaya Gusti Allah nang ngarepe. Mariku sumatakhiru banjur jungkel sopo sumatakhiru sopo Uzzah Mbah Uzzah saji datang hali sujud faiz ma'amu den rungulah kedue Uzzah was batu nopo suworo waktu itu kaya nangis lah iso nangis ini iki nek wong ngerti apa sing diwaca karepe asal gak sholat bae donga bahasa Jawa gak apa-apa iki sujudnya bukan sujud sholat sujud syukur atau sujud apa sujud njaluk ring Gusti Allah dungane cara Jawa kenek nek sholat gak oleh ya batal man dirubah cara Jawa sholat kudu cara Arab kabeh. Sumala tazal ora leren-leren sapa Uzzah padu undung Uzzah mantap kilan nangis Uzzah ila fajar sampe fajar yo ngene iki lho sampe Gusti Allah kok gak mentolo Gusti Allah gak tega akibate sampe kaya apa ya sampe sakjane ape temurun siksa ora sida. Iki ceritane duwanya sampai sami ini re. Kak iso dipedot iki timbang kak iso dipedot siji nyai lah ganti ajane kayak durung suwe. Oh, sik durung teko iki. Al-Babu Satis ya. Utai bab kang nomor 6. Pir Al-Babu. Al-Babul Khatiyah Asyar. Endi sik ilang critane? Al-Babul Khatiyah Asyar. Tamu elok kitab iki wae ing cetak dhewe gedhe-gedhe tulisane. Utai bab kang nomor 11. Yufi dzikri ba'di khawasin. Rangno setengah khasiat-khasiat liba anti suarin mari setengah surat-surat maksusot yang kang den khusus no. Jadi surat-surat dalam Al-Quran itu ada khasiatnya dewi-dewi, ada kandungannya dewi-dewi, kok dipelajari gak siji, cek ngerti. Jadi ada cara Arabe, ada kumaknane, ada artine, tapi ada persane lengone khasiatnya. Ini baru sampean gue iso jadi kiai punyai nek wis ngerti khasiate surat-surat dalam Al-Qur'an. Oh iki gunane kanggo nambani ndas ngelu. Surat iki kanggo cek sugih duit, surat iki kanggo ne dagangane cek laris. Iku kanggo tolak belai, engko diterangno gal siji gal siji. Wali ba'di ayat ten setengah ayat-ayat mindah songo suarin. Ayat yo ngono cah gak podo. Kiai wajib ngerti yuk, gak ngerti gak iso. Jadi kiai Al-Babu Saniya Asar babkan nomor olas fidikri ba'di khawasin rangno setengah khasiat li ba'di ayat yang mas setengah ayat-ayat wis mulai dari suar seayat-seayat ngono gunani kutita ini temenan wisuk sungai tiga apa lo. Al-Babu Saniya Asar babkan nomor telulas fidikri ba'di fawaid rangno setengah paedah-paedah tata lakukan hubungan fawaid bisolati kalau moco solawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, moco solawat yang ngono cah solawat siji bahasa ngu siji gunani gak podo siji waktu siji wadi krisyain rangno suiji wiji mima songo barang ya dulu kang nudono pema'ala fadli yang ngatasi utamane moco solawat wis gunane apa moco solawat sampai Gusti Allah ngerempong-ngerempongin sampean. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Aku ngerempong-ngerempong temenan menungso ojo leren-leren sama moco sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Allah itu Gusti Allah yang moco sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Aku dibongkar nunggu ini bab nomor 13 Al-Babu Robi Asar bab nomor 14 iku fi dzikri fawaid nerangno paedah-paedah syata kang macem-macem tata alakan hubungan apa fawaid bil a'dak kan mungsuh-mungsuh wa zulam lan wong ngani ngoyo ngani iki nggo nek sampeyan di mungsuh-mungsuh dikani ngoyo la iki ana carane kaya apa untuk jalan keluare pan jadi kiai pasti ada gangguan kalau setan gak akan tinggal diam untuk ngorat ngarit no kiai kalau setan itu aduh mubin mungsuh yang paling berbahaya kanggo calon kiai kaya sampean penyakit nomor siji yang kena gangguan setan gak kerasan. Al-Babu Al-Khamis Asyara nomor 5 la fi dzikri syai'in nerangno suwiji-wiji mimma sanga barang ya tak lakuan hubungan ma bismin latifin asmane kuwi latifun. Dadi Asmaul Husna iku jumlahe 99 disingkat dadi latifun ya latifu ya latifu ya latif. Iku singkatane Asmaul Husna sing jumlahe 99. Iku gunane akeh banget untuk sarana ndung. Latifun singkatannya Rohman Rohim. Jadi Asma'ul Husna disingkat jadi Rohman Rohim. Ar-Rohman Rahman disingkat jadi Latifun. Latif maknanya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rohman Rohim. Latifun disingkat jadi Allah. Al-Babu Sadi Sa'asar nomor 16 Fidhi Kriba Anti Khawasi Lahdin Rangno setengah khasiat lafal-lafal al-jalalah ka'agung La ilaha illallah La ilaha illallah gunane apa lafdu jalalah konek dikedungo konek kepang lebur duso dan lain sebagainya. Wambak di khawasin setengah khasiat libak di asma'i marah setengah asmani Allah mu asmani Gusti Allah iku oparane dianu siji-siji fi bayani askalin dalam rangno piro-piro askal-askal yaiku iku jari saya rajah-rajah askal iku modele tulisan raja asal akang pitu ngono no kono terangi enggak askal wopo enggak modele raja alba putsa biasar kang nomor pitulas fi dikri ing dalam nerangno adiyatin pira-pira dungo-dungo adhimatin kang agung-agung wasdihosatin istihosah nafiatin kang manfaati albabu samina asar kang nomor 18 fi dzikri adiyatin dalam nerangno dungo-dungo tukolu kang deno capno adiyafi sobah wa masa ing dalam esok sore nek esok sing cocok iku apa, nek sore iku apa, donga sing diwaca wafi asna inareng tengah rino sing cocok apa. Donga gak padha cah, ana cocok esok, cocok sore. Cocok bengi, ana cocok rendeng, ana cocok ketiga. Rata-rata semrawut e dilarak. Sak tepake mari malaikate bingung. Ayo kono terusno, terusno jare malaikate. Donga sak mangape. Wafi dikri fawaid yang dalam rangno paedah-paedah tata alaku kang hubungan fawaid bihifzil iman lawan joko iman bagaimana cara supaya iman sama iso terjoko rapi. Wafi dikri duae awali sana nerangno dungone kawitane tahun saiki kawitane tahun-tahun baru wa akhir saiki pungkasane wa duae asyura dungone tanggal 10 ulang syura durung besoknya tungguannya turun diulang no. Tungguannya saiki wakoy ridhari kliane mungkono kabeng kudu cerita no ngal siji pokok iki setengah kudu hafal manusia iku mungkos alun kiai pimpinan kudu hafal kabeng ini iki pesopo mane mungkos sama terjemah mane dadi bahasa Jawa sama lebono majalah no. Majalah pondok iku ini iso majalah bolak balik tak cerita no can ini iso ben minggu metu no. Penulan metu cocok setahun metu pisan kebangetan ya. Awas sama lanang wetok tanggung jawab masalah majalah lho. Jangan kutus dadi wartawan. Piye bisane majalah pondok iki menulan metu. Wah, pe bondone ya didol. Sing tuku bapak sampean wajib no tuku. Pak wajib tuku majalah. Soalnya apa cek iso gembandani gak usah njaluk duitku no karepku. Percetakan wis ono. Sama nyusun sing apik lho. Wis aja kuwatir. Wong kawon apik nemen sampe kapi tak perseni wedhus. Aku sugih wedhus kok. Semblet pangan cah itu-itu niku. Monggo banget temu sok cah ngajal kok setahun metu pisan. Gambar pancot, gambar gunung wajaran ngono. Wis saya ditoto. Saiku duit sampean kabeh ku kasarana kanggo sampean radione kanggo sampean TV-ne kanggo sampean majale kanggo sampean pondok kudu duwe kabeh. Ayo balapan banter-banteran ngono. Endi sing bakate ngrakal yo ngrakal, bakate macul-macul, bakate sing wedok-wedok iki lho ngene-ngene iki. Soale sampean gak iso macul. Gak iso ngecor bagian ngene-ngene iki. Ditoto kok sampe iso dadi jauh sungkan-sungkan paling elek dicorek kan baik lah gak kira dipisau ya lah ini al-babustana fidik adiatin mendis mari wa fidik fawaid tata Allah kang hubungan apa fawaid bikifdir iman klon joko iman wa fidik itu ayo alisana usmari tani Al-Babu Tasya Asar bab nomor songolah sufima in dalam dungo yang tak lakukan hubungan ma bil istikhara klan istikhara takon Gusti Allah kaya apa carane takon Gusti Gusti kula calone judune sinten sing kudu ngabang tak kudu kuning Iku istikharah lanang-lanang sesak tepake takon oh sing kudu ngabang. Wa kulanane istikharah kono dongane. Al-Babul Isyrun 20 fima ing dalam donga-donga yang tak lau kang hubungan Nabi Safa ing dalam waktu lunga nek lunga dongane apa cek selamat. Lunga filbar ing dalam daratan, naik pesawat, naik bis, naik trek, wal bahar lautan, numpak perahu. Belah-belah ya. Wal aman lan aman fihi ing dalam safar. Warujolan Bali mindu songo safar nek mulai dongane apa donga bisalamat donga selamat. Al-Babul Khadiyah Asyar wal Isyrun nomor selikur fima yang dalam dungu-dungu yang tak laku kang hubungan apa mah bil aini wan nadruh lan ain nadruh ain itu gangguan-gangguan gara-gara mangkel si metu liwat moto ain tadi ini wong mangkel itu mangkel mulek non juru si metu liwat moto jenenge ain ini podo karo santet iso ndadekno wong sing sawan mangkel kenek asam urat kene apa macam-macam iku namanya en nadzur ya ningali karuan dipandeng. Dadi mangkel-mangkel sing iso metu to perasaan-perasaan sing iso metu lewat-lewat ningali namanya nadzur. Iku ono carane latihan iku dipandeng ora iso oparne. Iso setruk iso stres. Al-Babusani awal isyurun fi fawaid dalam paeta-paeta tata alaku kang hubungan fawaid bisa ndak endas ngelu ndas ngelu podo paewat dorip jaro saiki dorip maknanya pada cekot-cekot adorip wasak maknanya podo kape ya. Wasaki kok sampai turuti nanti mencok hilang sani wal isyrun bisa ndak ndas ngelu wadorib mereka warna cekot-cekot wasaki kok jari saya ini setruk loro separuh wal mazak saki kok itu akeh saya ini nom-nom kadang-kadang wis nek loro separuh wal mazik jar saiki apa tanya mazik iku itu pilek nah pilek itu nih waromat belek beleken ya loro moto wa mati rosilan loro ne sirah apa sekalor asa sekalor campur apa mana silo karang wa ghairi dalik liyane mungkono kabeh mau sudak sak pituruti al-babus salis wal isrun fi dzikri fawaid nerangno pira-pira paeda-paeda tata alaku kang hubungan fawaid bil khuma kelawan loro panas gimana nih loro panas kakek lho kena loro panas tipes ngkudungane ana dhewe. Al-Babur Rabi wal Isyrun fi zikri khujubin in dalam piro-piro sikap-sikap nafiatin kang manfaati mungkawi sikap-sikap penyakit fi kepe opo dagang sikap opo sakpi turute wa fi zikri fawaid nerangno paedah-paedah tata alaku kang hubungan fawaid bil korinah lan piro-piro jarang saya gimana gangguan-gangguan korinai ke kesurupan atau gangguan-gangguan jin setan sing ngancani ya gangguan kesurupan waliman iis kotil janin jogo keguguran iis kotil janin maksudnya guguring kandungan keguguran bisane jika keguguran ku wis tau ya kene saiki ana wong parek kene ana anake songo keguguran kabeh bareng wong duwane regak saiki wis ndi bojo omahe parek ini lho yo oleh sampe di anak loro edok karo padahal songo keguguran kabeh Al-Babul Khamis wal Isyur nomor selawi Fima iku ing dalam donga-donga yang tak lakukan hubungan apa ma birihil ahmar kelawan sinar merah. Biasae nek Gusti Allah muring-muring bendu bakal ngedona namanya rihul ahmar. Tapi rihul ahmar uga kenek metu teko mangkele wong pirang-pirang dadi rihul ahmar. Iki dadi macam-macam wereng, macam tikus, apa sumber teko rihul ahmar. Dadi mlebu nggone kewan-kewan, saya kewane ngamuk gak karuan. Wadail akbar penyakit kang gede-gede adana muga-muga njogo nak ing kita sapa Allah wal muslimin min dusa rihul ahmar al babus satis wal isrun bab nomor 26 fima ing dalam dungo-dungo yan fa'u kang migunane apa mali damamil kang pira-pira udun-udun-udunen darah kotor sementul dadi udun wasa alil nek damamil sing gedhe lho kok kuali ya iya sing damamil gedhe sing saale cilik apa udun cilik udun semat ya padha udune ya gedhe mek cilik saale walwaro abuh sampai kena sampai bangsa kanker mau juruan catu-catu piye bicane catu iso langsung waras dungane nggo nguri. Wal kiro waruaf sore saya gak apa ada protole rambut butak ya waruaf mimisen wan nazaf wan wani nazbit dami terus ya lan mili ning darah tepet masuk mutah darah apa sak piturute nazbit dam nek metu teko cangkem nazbit dam teko irung ruaf walqob wasanat walqubu wasanatu ana maknane kapate matok akang ngene wasanatu sanat mana caplak njero pian ya aku sebangsa penting-penting kabeh niku lho apa sing cara basa iki ono ya wis ono wal kubu sanatu nek sing ciplik caplak sanat kubu iku wis bangsa udun napa ngarani ukul ana wajidro siki dadi kub sing paling apa ukul ya wan sanat caplak wajidro catu wataun penyakit taun njuk critakno sitok-sitok dhewe delok dhewe. Wong sak bahasane angelesane. Wa nahu dalik padane mengkono-mengkono kabeh mau. Wali ikhrajidut ngetokno dut ulur sing cilik ulur-ulur minal aina ini sing mripat loro. Wal uzuna kuping loro kadang ono ure sing delok tau nyembelih sapi no ati ni ono ure gudi gedi warna saat at no kone ati ni wong nang ono kene dani na urip ure sapi ni sak urip ni albabus sampe wal isu bab nomor 27 fi fawaid ing dalam piro piro paedah tata alaku kang hubungan fawaid dibuka il atfal kawan nangis si bocah cilik-cilik bocah senangis saya gak meneng-meneng wedok itu kudu iso doani pilkorin padha wae sebab gangguan ya kena gangguan-gangguan Bil qarini wa bil wazili alladhi yahsulu lahum aidun wa bil wazili lantaran sakjane manane padha bae qarin wazil sami mawon iku alladhi yahsulu kang hasil wa qarin wazil lahum kedue aulad aidun halimane kedua atfal ya aidun halimane banyak tak asobi uhum tarotan watal yaksulahum min dusarikoh al mu'diyah dihalakim banyak tak asobi ahum banyak tak mongko biasa punya cilik namun dengan coro saya jawab ya ngegem ya. Sopo korin asobi pira-pira diri jining atfal tarotan si jining ambalan atau ngegem ini nanti orang yang kesurupan di tangan ngegem ini ya harus dibuka ini jurunya ada gangguan ini buka biasanya warah nanti ada pucah kesurupan ngegem langsung buka alon-alon sampai kendul Melayu ini rahasia ini termasuk yak tak asobi ahum tarotan si jining ambalan watarotan si jini ambalan yak suluh hasil lahum kedui atfal pucah cilik ini mindum songko korin songko gangguan asariko al mu'diyah dialakim asariko opo sarokom ana saling nyolong ya saya bisa apa serobotan-serobotan ya serobotan toko setan al-mu'diyah kang larakno dia lagi maring mati ini atfal kadang-kadang iso sak selet keserobotan bocah cilik sampai dadi pati ini iku gangguan-gangguan toko al-korin toko jin setan sing ya urus saya pemancar-pemancar setan jin wahuri dalik liani mengkono-mengkono buka atfal sampai turut ya Al-Babus Samin Wal Isrun Bab nomor Walulikur Fima iku indalam Dungo-dungo yuk tabu kang den tulis Sopo malit tihal kanggo penyakit saiki tihal iku jerung bin maknan iku limpo limpo penyakit apa saiki ya ya liver penyakit liver alatiu jatuh kang tinemu opo atihal fil aulati sihun dalam bucah cilik-cilik albabut tasik wal isru fi fawaid yang dalam paita-paita tata alaka hubungan fawaid bil marati kelawan cawetuk-wetuk al muta'asiroh kangkangelan fil wilah dalam ngelahir no dan bucah itu pertentang ngelahir no angeliko no dungo ni itu tau tak praktek no pertentangan baik dokternya jadi dokternya pasti operasi ya menok lor kono kembar gak usah operasi kadung nyewa apa yang rumah sama soto suge lah kok pecotot metu karun no, man, gak percaya no. Saya bisa urip wangi anak iluru terus gede-gede anak ini bojo karo biar harus operasi tidak bisa besok hari ini dia tahan pecotot air karo tak dungan ini bini. Healing ini wal mat'alan bocah widok al muta'awaikah anizawat kamu tak mau kang angel anizawat songo payu rabi payu lagi kau itu enggak payu lagi engkau dengan neono jangan payu kau itu to lanang barang ini coba lanang enggak payu rabi dengan ne rungok no bisu bab nomor songo likur wal binti anak itu albair kang sakjane iku bair bukan mutai kok bair iku cara saiki gak manak-manak diarani wae. Macer. Katong sing macet lanang lho, gak mesti lho. Gak mesti wedok. Sing lanang gak banyu manine ku kenceren gak iso dadi. Apa ngencer gak iso anu kok cara udekan semen ya ditepokno ngelontok maneh lanang. Lah kenceren. Aga sing lanang lho aja nyalano wedok, gak iso manak akeh lanang gak dunung. Kakasmu soalnya sing dadi anak iku kowe lanang wedok mek wadah tok ya. Sing lanang sing diisekno. Ini termasuk majer ya. Wal muzal bakara tuha. Paham kamu wis ilang apa keperawanane mar'ah, nek perawane bedah iso ditambal. Wis dongane iso bali mana utuh mana. Joko kondo-kondo besok rahasia ni. Okey, apa tamas yang bedah gaya wis bedah bloko. Saya payu. Lanang-lanang gak ngerti menang bae. Terusin dia. Wal muzal bakara tuha. Wal al aqo fil khabli. Nanti mau. Wal al aqo fil khabli minar rojul emata. Oh, kapan atau tempat wahal ya? Wahal al aqo fil khabli minar rojuli awil mar'ah. Wahalil aqo onoto utawi kang nyegah fil khabli ing dalam meteng minar rojuli kusongong lanang awil mar'ah utawi itu disinggare gak iso manak sing lanang tas sing itu aku bisa ono cara nih. Sampeyan dolan ngrong sene, oh sing lanang iki kudu mangan ini, sing wedok iki iku ana carane kok ndelok. Kudu roh, durung mesti lho nek sing wedok. Walia ana ta utawi ail khublah. Iku khublah amla iku meteng utawa ora. Oh iki meteng tah kena kanker iki kok ana carane ndelok. Amla utawa ora. Wal alhamlu ana ta utawi kandungan iku zakarun lanang am unsa utawa wedok. Besok sama diulangi besok nek meteng gawe lanang gawe wedok kan meteng nalikane antara 90 sampai 100 dino, antara 90 sampai 120 dino. Tapi sing pas yaiku antara 90 sampai 100 dino. Iku persis wae gawe lanang gawe wedok. Papiku nek kapan meteng besok nek 90 dino sama nek njaluk lanang njaluk perendungane persis iku nek kadung meteng 5 wulan gak iso cang kadung lanang wis apa dirubah kadung wedok. Dadi njaluk anak wedok anak lanang besok nek sampean hamil yaiku antara 90 sampai 100 dino. Paling mandi sing lanang dungane mbek lus-lus wetenge ini. Ono dungane bisa maca selawat. Ya Allah, muga-muga anak kula lanang-lanang temen. Jumane kate wong NU. Lho. Muhammadiyah tak ulangi. Anake wedok kae, anake lanang kae. Wedok lho percaya aku NU jare guyon. Enggak temenan. Wong gleger omahku. Iku dungane antara 90 sampai 100 sampai 100 dino ku paling mandi. Mun kadung wis meteng lima wulan gak iso cah, gak iso berubah. Mosok Gusti apa ngerubah gara-gara cangkem sampean. Muga gawe lanang nggih gitu, itu antara 90 sampai 100 dina model gawe manuk, gawe perahu, gawe apa ya. Ngerti perahu aja mana. Ha. Iku. Wa fi tarwi jisil ah iki siji mana iki. Ing dalem mayo akan dagangan, bisa dagang cek laris. Wa ghairi dzalik liyane mengkono-mengkono kabeh mau jelas kabeh ora karepot. Albabus salasun habis waktunya wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.